بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali silsilah nasihat yang ke-9. Terakhir yang kita sebutkan adalah satu akhlak tercela yang menunjukkan rendahnya sang pelaku dan busuknya hati dia, yang bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah dan juga dakwah, yaitu tatabbu' zallatil ikhwan wa akhtaihim, mencari-cari ketergelinciran para ikhwah, saudara dia, atau kesalahan mereka. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah tingkatan-tingkatan akhlak yang tercela. Saya sebutkan dalam buku ini beberapa tingkatan. Satu tingkatan yang setelahnya lebih parah dari sebelumnya. Disampaikan untuk kita waspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tingkatan kerendahan dan kebusukan perangai tatabbu al-aurat ini ditinjau dari dua sisi sesungguhnya. Yang pertama ditinjau dari sisi objek yang dicari-cari kesalahannya. Kalau tatabbu auratil muslim, mencari-cari kesalahan, keaiban seorang muslim, dinyatakan haram, termasuk akhlak yang tercela, termasuk akhlaknya kaum munafikin, maka lebih tercela lagi ketika orang yang dicari-cari kesalahannya adalah sahibuhu, sahabat karibnya, akhuhu fillah, saudara dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih kecil lagi, lebih buruk lagi, dikarenakan kedekatan dalam persahabatan, kedekatan dalam pertemanan, menunjukkan bukan saja akhlak yang tercela, bukan saja menunjukkan perangainya munafik, tapi juga menunjukkan adanya khianat atau suhbah, pengkhianatan persahabatan. Sahabat sendiri, teman sendiri, orang yang sangat dekat dengan dia sendiri, justru dia cari-cari kesalahannya, dia cari-cari ketergelincirannya, kemudian dia ingat selalu, dijadikan sebagai rapat merah, kemudian disebarkan sama dia. Ada akhbas, lebih kecil lagi, lebih busuk lagi akhlaknya. Kemudian barakallahu fikum, kalau yang dicari-cari kesalahannya itu adalah para thullabul ilmi, para du'at ila Allah, para pencari ilmu syar'i, para da'i ila Allah, du'at, para muballighin, terutama du'at sunnah, du'at salafiyin. Ada akhbas, lebih kecil lagi, lebih busuk lagi akhlaknya. Sebab efek berikutnya ialah memberikan dampak negatif pada ilmu yang dibawa, yang disandang oleh para thullabul ilmi, menjatuhkan kehormatan mereka di tengah-tengah muslimin, masyarakat muslimin. Maka bukan semata-mata menjatuhkan kehormatan orangnya, tapi juga menjatuhkan kehormatan ilmu yang mereka bawa. Apalagi yang dicari kesalahannya seorang da'i Allah, masyhur dengan dakwah ilallah, masyhur dengan dakwah di sunnah. Tentu barakallahu fikum, lebih kecil lagi dampaknya, tidak hanya kepada para duat, tapi juga dampaknya kepada dakwah itu sendiri. Perangai ini akan menghancurkan dakwah, merusak dakwah, mencoreng-moreng muka baik dakwah, mencoreng-moreng para duat ilallah, membuat lari umat Islam muslimin dari dakwah yang hak, membuat lari orang-orang yang mencintai dakwah ini dan juga memberikan peluang bagi musuh-musuh dakwah untuk menghancurkan dakwah tadi, menjatuhkan para dai-dainya. Fa'ada akhbas lebih khabis lagi menunjukkan akhlak yang jelek dan sekaligus menunjukkan penyimpangan manhaj. Sebab membenci ahlu sunnah itu merupakan cirinya ashabul ahwa'i wal bidah. Lebih kecil lagi, lebih jelek lagi ini akhlak ketika yang dia cari-cari kesalahannya itu ialah dia sudah seorang muslim, seorang talibul ilmi, du'a termasuk da'i lillah. Di saat yang sama dia juga merupakan sahib karib, sahabat karibnya, teman dekatnya yang selama ini berjuang bersama dengan dia. Ini lebih khabis, lebih akhbas lagi perang tersebut. Barakallahu fikum. Dampaknya lebih luas lagi. Ukhuwah akan rusak, akan hancur. Dakwah akan hancur, akan rusak. Dan dimanfaatkan oleh musuh-musuh dakwah untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan dakwah yang mulia ini. Lebih jelek lagi, lebih khabis lagi. Ketika ternyata yang dicari-cari kesalahannya adalah para ulama sunnah. Masyaikhu sunnah, masyaikhu da'wah salafiyah. Orang yang dikenal dengan keilmuannya sebagai masyaikh, sebagai ulama sunnah, sebagai maj'iyatul ummah. Ini bukan semata-mata kebusukan akhlak, tetapi inhirafun fil manhaj, penyimpangan manhaj. Min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, termasuk ciri-ciri ashabul bid'ah adalah mereka menikam, mencela ahlul athar, para ulama, dan mencari-cari kesalahan mereka untuk kemudian di-share kemana-mana. Itu merupakan tikaman yang sangat kecil. Na'udzubillah. Lebih kecil lagi, lebih mengerikan lagi ketika yang dicari-cari kesalahannya itu ialah walatul amr, penguasa muslimin. Walaupun dia orang yang zalim atau orang yang fasik atau orang yang punya banyak kekurangan kesalahan. Ini lebih kecil lagi akhlaknya, menunjukkan penyimpangan manhaj. Ini merupakan fikrah kharijiyah, pemahaman khawarij. Efeknya lebih mengerikan lagi, bisa menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara, menjatuhkan kehormatan sebuah penguasa, dan kunci atau pemicu terjadinya khuruj al-hukam, pemberontakan penguasa, baik pemberontakan dengan lesan, mencaci maki penguasa, mencela penguasa, menjadikan korban penguasa, atau dengan fisik, memicu ada demonstrasi-demonstrasi, bahkan kudeta militer. Sehingga dikatakan akhbas, lebih kecil lagi, lebih mengerikan lagi. Bukan semata-mata kesalahan akhlak, kebusukan akhlak, tapi sudah penyimpangan-penyimpangan manhaj. Na'udzubillah. Sehingga seseorang itu semakin dekat hubungan dengan dia, dia takabur, dia cari-cari kesalahannya, ada akhbar. Atau yang kedua, semakin tinggi manzilah dia terkait dengan keilmuannya atau terkait dengan posisi dia sebagai pejabat di tengah-tengah masyarakat, ada akhbar. Dikarenakan efeknya, dampak negatifnya lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Bukan saja menunjukkan khubuthu sahibih, kebusukan hati dan akhlak pelakunya, tapi juga menunjukkan inhirafun fil manhaj, penyimpangan manhaj. Na'udzubillahi min dzalik. Wahakadha. Jadi bayangkan kalau yang dicari dari kesalahannya, di-share kesalahannya orang tua dia sendiri, abahnya, umiknya. Na'udzubillah. Menunjukkan akhlak yang begitu rendah, yang begitu busuk, yang begitu jelek pada pelakunya. Kenapa? Kedekatan nasab dengan dia, ibunya, bapaknya, merupakan hukukul walidain. Na'udzubillah min dzalik. Wahakadha. Imma karena kedekatan hubungan, kedekatan persahabatan, atau manzilah yang mulia, yang tinggi, terkait dengan ilmu atau al-jahal masib yang ada pada seseorang. Semakin dekat hubungannya, semakin tinggi manzilahnya, ketika dia cari-cari kesalahannya, dia tetap doa awratnya dia untuk dia seperluaskan dan menjatuhkan kehormatan mereka. Ini menunjukkan akhbath, akhlak yang lebih kecil, yang lebih buruk, bahkan masuk pada tingkatan yang lebih mengerikan, imar dosa besar, seperti hukuk walidain, atau inhiraful manhaj, na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dari perangai yang satu ini. Tatabbu' dzallatil ikhwan wa akhwain. Ada pun sisi yang kedua. Tingkatan-tingkatan kebusukan akhlak ini ditinjau dari sisi tasarrufnya. Akhlaknya itu sendiri. Ini yang saya sebutkan dalam risalah ini. Ya. Tingkatan yang pertama, tatabbu' dzallatil ikhwan wa akhwain. Mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari aibnya orang. Untuk dia sebar. Ini sudah menunjukkan hak yang buruk yang jelek. Lebih jelek lagi, tazakuruha daiman fi dzihnih. Diingat-ingat selalu di benaknya. Dijadikan sebagai rapot merah untuk orang tersebut. Tidak dia lupakan. Tidak berusaha untuk dia hilangkan dari ingatannya. Tidak berusaha untuk dia perbaiki teman tadi, tapi dipegang, diingat-ingat selalu untuk sebagai sebuah bahan menyerang orang tadi ketika sesuatu antara mereka berdua. Ada akhbath, menunjukkan ada syabdun dahin, menunjukkan adanya dendam yang terpendam selama ini. Ada khafif, dani orang yang busuk akhlaknya, yang rendah akhlaknya. Na'udzubillah. Maka saya katakan setelah itu, akul wa akhbathu min hadha, dan yang lebih buruk lagi daripada itu, lebih kecil lagi daripada ini adalah, annahu idha hasala bainahu wa baina akhihi aw ikhwanihi syai', apabila ada ketika terjadi sesuatu antara dia dan saudaranya, atau beberapa orang saudaranya, azhara tilka al-zallati wal akhta, dia tampilkan, dia tunjukkan, ketergelinciran tadi dan kesalahan tadi. Ada khabis. Fulan. Biasanya, itu tidak ngomong langsung kepada saudara dia atau beberapa ikhwah dia yang sedang ada syekh dengan dia. Di depan orang lain. Dua kemungkinan, imam langsung ngomong kepada dia, ente dulu begini, ente dulu begini, ente dulu begini, begini, begini, begini. Sebutkan semua poin-poin yang ada lama ini. Ya mungkin orang tadi menganggap selesai urusannya. Dia terlupakan, ternyata dia sebutkan semuanya. Lebih busuk lagi ketika ngomongnya di depan orang lain. Namimah ada. Dia ngomongnya kepada orang lain, fulan, dia punya begini, begini, begini, begini. Sebutkan semua poin-poin masa lalunya. Ini, itu semuanya. Ada akhbas. Menunjukkan kebusukan akhlak. Kedengkian yang mendalam dalam jiwa dan sanubarinya. Na'udzubillah. Aqul wa akhbathu minhu ayyuhiraha amama ghairihi min al-ikhwan bal amama al-mala'. Ini saya katakan tadi. Dan lebih khafif lagi, lebih busuk lagi daripada itu, ialah dia menampakkan kesalahan tadi di depan orang lain dari kalangan para ikhwah, bahkan di depan halayak ramai. أقول فهذا يدل على حقد دفين. Ini menunjukkan adanya kedengkian yang terpendam. وهذا الفعل يعتبر نميمة شنيعة. Dan tindakan ini dianggap termasuk namimah yang sangat kecil. لغرض على غيره على إخوانه. Dengan tujuan untuk supaya dia lebih tinggi. Merasa lebih tinggi di atas ikhwah-ikhwah dia. Wa akhbathu min hadza kullih. Dan yang lebih kecil lagi dari semua ini adalah. Ayyuhira tilka al-zallati wal-akhta' amam al-ikhwan. Ma'ana sahiba tilka al-zallati wal-akhta' qad urifa. Wastuhira bittawfati minha walam ya'ud ilaiha. Yang lebih busuk lagi, yang lebih kecil lagi dari ini semua adalah dia menampilkan, menunjukkan zallah tadi atau kesalahan tadi di hadapan para ikhwah-ikhwah. Padahal orang yang punya zalah tadi atau kesalahan tadi sudah ma'ruf dan masyhur, telah bertobat daripadanya dan tidak mengulanginya lagi. Sudah tobat. Sudah tidak diulang lagi. Sudah selesai permasalahannya. Ternyata dia ungkit-ungkit kembali. Fa'ayu khuluqin akhbathu wa syarru min hadha. Maka akhlak mana lagi yang lebih busuk dan yang lebih jahat daripada ini? Keji itu menunjukkan tidak fair. Akhlak yang sudah rusak, sudah keji dengan cara-cara seperti itu, wa namimah. Dan ternyata yang disebutkan itu perkara sudah selesai. Masa lalu seseorang, dia pernah berbuat A, B, C, betul. Dan telah taubat daripadanya. Sudah masyhur, semua orang tahu telah taubat daripadanya. Dia ungkit lagi. Fulan demikian, na'udzubillah min khudlan. Ada khabits ada. Seseorang yang begitu busuk akhlaknya. Orang yang telah taubat, selesai. At-taubat dzikru ma qablaha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Sehingga dikatakan at-ta'ib min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya kayak orang enggak berdosa. Ada khabith. Na'udzubillah. هذا الخلق السيء يدل على تناءة وخبث حقد نعوذ بالله من الخذلان. Maka akhlak yang jelek ini menunjukkan adanya dana'ah, kerendahan orangnya. Wa khubus, kebusukan hati dan akhlaknya. Wa hiqdin, dendam, kesumak dalam hatinya. Na'udhu bi'amil khudlan. Innahu khuluqun yuhdul ikhwah wa yuhdul adawah. Sesungguhnya akhlak yang seperti ini, barakallahu fikum, merusak ikhwah dan melahirkan permusuhan. Ini terkait dengan secara umum, ya, di kalangan muslimin dan bermuamalah secara umum sudah tergambar bagaimana busuknya akhlak seperti ini. Bagaimana kiranya kalau ini semua terjadi di medan dakwah, di tengah-tengah para dua ila Allah, lebih kecil lagi. Maka saya katakan setelah itu salamualaikum. Maka bagaimana dugaan kalian, anggapan kalian. Ila hasala mislu hadha fi sahati da'wah. Apabila terjadi akhlak yang busuk seperti ini di medan dakwah. Mimman yantami da'wah islamiyah. Terjadi dari orang-orang yang menyandarkan dirinya. Menisbatkan dirinya kepada da'wah islamiyah. Minat du'at wal muballighin wa nahwihim. Dari kalangan para da'i, para mubalig dan yang semisal mereka. Ya lebih parah lagi kebusukan akhlaknya. Barakallahu fikum. Dan akan hancur dakwah ini. Satu bayangkan na'udzubillah min dzalik. Satu mubalig dan mubalig yang lain. Saling mencari-cari aurat mereka. Saling mencari-cari keaiban mereka. Dilakukan dengan sekian banyak tingkatan-tingkatan yang saya sebutkan di atas. Hancur dakwah. Satu sama lain akan menfonis, akan mencaci maki, akan mencela, akan mencari aibnya dan segala macamnya. Hancur dakwah ini. Sekaligus menunjukkan akhlak busuk pada pelakunya. Fa'akul khuluqun wallahi yufsidu da'watah. Wa yusawwihu sum'ataha. Ini akhlak sungguh demi Allah merusakkan dakwah. Dan mencoreng-moreng nama baik dakwah. Wa yuwithul al-fitan wal qalaqil, dan akan melahirkan, akan mewariskan fitnah-fitnah dan kekacauan-kekacauan. Wa yuwithul syahna wal baghdha, dan akan melahirkan, akan mewariskan kebencian dan kedengkian dan kebencian. Wa ghayra dhalika min al-adrar wal mafasid, dan yang selain itu dari berbagai macam kemadaratan dan rakam mafsadah-mafsadah. Terkait dengan individu, banyak mafasidnya. Terkait dengan persahabatan hancur, ukhuwah hancur, dakwah hancur. Masyarakat juga akan hancur, bahkan bangsa dan negara juga akan hancur. Mengerikan, barakallahu fikum. Maka ini semua dijadikan sebagai pelajaran penting. Jangan sampai kita memiliki akhlak yang seperti ini. Akhlak yang rendah, akhlak yang kecil, akhlak yang buruk. Merusak segala sesuatunya, barakallahu fikum. Maka saya katakan di akhir, takhallaku barakallahu fikum bil akhlakil karimah wa zayyinu biha muamalatikum wa ta'alatakum. Maka barakallahu fikum, hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang mulia, hiasilah dengan akhlak yang mulia itu muamalah kalian dan dakwah kalian. Dalam bermuamalah harus dengan akhlakul karimah. Dalam berdakwah seorang dai harus menampilkan akhlakul karimah sesuai dengan bimbingan syara, sehingga muamalah akan indah dan dakwah akan kuat. Wahdaru mimma yusdilu khuwata wa da'wah minal akhlaqis sayyi'ati wal khabithah. Dan waspadai kalian, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang bisa merusakkan ukhuwah, yang bisa merusakkan dakwah berupa akhlak yang jelek, akhlak yang khabithah, akhlak yang kecil, yang busuk. Hati-hati ya. Apalagi kalau sudah sosok kalian sebagai seorang talib ilm, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalig, sebagai seorang mu'allim, harus betul-betul ekstra waspada dari perangai-perangai yang jelek seperti ini. Dikarenakan yang jatuh bukan semata-mata pribadi kalian, tapi yang jatuh adalah bimbingan Islam, yang jatuh adalah dakwah sunnah, yang jatuh adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kamu rusak ukhuwah dengan perangai kamu. Jangan kamu rusak dakwah ini dengan perangai kamu. Barakallahu fikum. Maka di akhir saya tuliskan doa yang kita panjatkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i wal a'mal. Ya Allah, sesungguhnya kami berta'awud kepadamu dari akhlak yang munkar, hawa nafsu yang munkar, penyakit-penyakit yang munkar, dan amal-amal yang munkar billahi taufiq. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih wal Musnad. Allahumma inna na'udzubika min munkarat al-akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i wal amal. Ini doa yang sangat bagus supaya terlepas dari akhlak yang mungkar, hawa nafsu penyimpangan yang mungkar, amal-amal yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Jadi dibaca pula dalam masa-masa pandemi seperti ini, supaya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari penyakit-penyakit yang mungkar, dan dari penyakit yang mungkar, semacam corona dan semisalnya. Wabillahi taufik, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan taufik, ini Allah Azza wa Jal, Allah anugerahkan kepada semua akhlak yang mulia, budi-budi yang luhur, yang bisa menguatkan ukhuwah dan menguatkan dakwah. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan kita semua dari akhlak yang kecil, yang buruk, yang bisa merusakkan ukhuwah dan dakwah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya cukup sekian, dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada silsilah yang ke-10 tentang masalah ruwaidiyah. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala nakfilah huna. Subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.